Mitra Bisnis, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Makiko Kikuta, meminta kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa agar Indonesia membantu Jepang memulihkan krisis energinya dengan meminta tambahan minyak dan gas. Namun, Menparin menyatakan keberatannya karena industri dalam negeri masih kekurangan. Untuk membicarakan masalah itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, jika negara kita tidak bisa memenuhi permintaan Jepang, bukankah nantinya akan berdampak politis, Mas? Ini memang sebetulnya dilema, karena kalau Anda lihat dari sisi ekonomi, yang terjadi adalah bahwa Jepang itu dia tidak bisa lagi rely on nuklir. Sehingga sumber energinya harus datang dari batu bara, dari minyak, dari gas. Itu artinya permintaan terhadap tiga produk itu akan meningkat. Saya bisa membayangkan harganya meningkat. Satu sisi Indonesia adalah produser, sehingga banyak sekali eksportir kita yang akan memanfaatkan itu. Tetapi dilemanya adalah bagaimana availability dari domestik ini. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau Anda regulasi juga, ya, itu tetap aja orang akan ekspor. Jika demikian, apa yang harus dipikirkan pemerintah, Mas? Struktur. Sehingga si eksportir itu merasa bahwa dia tidak ada bedanya di dalam mengekspor ke Jepang dengan menyuplai domestik. Harganya beda, mungkin revenue share-nya yang harus dirubah. Jadi misalnya gini, kalau Anda ekspor ke Jepang, misalnya pemerintah dapat, saya nggak tahu, 70-30. Tapi kalau misalnya domestik karena harganya lebih murah, mungkin pengusahanya lebih besar porsinya. Ya, 60-40, sehingga total revenue mereka itu relatif sama. Berarti memang harus ada yang dikorbankan pemerintah pusat ya, Mas? Kira-kira di sisi apa? Ya, sisi revenue-nya. Mungkin kalau domestik, terpaksa pemerintah pusat harus lebih rendah. Tapi kalau enggak, maka barangnya akan hilang. Karena semua orang itu akan prefer untuk ekspor ke sana. Anda kenakan tax yang terjadi smuggling. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.